pilu. Kalau kamu feeling blue, kamu jadi pilu dan terseduh-seduh. Rata-rata suka minum es. Yo Sutrela, let's do it again. Cua gap.